amat riamu kepada teman wanita. Semua mengagumi, terpesona padamu. Katarina, Katarina, Katarina, Katarina, Katarina, Katarina, kampusku. Dandanmu yang sederhana, tingkah lakumu yang bersahaja di kampus itu menambah cantik dirimu, menambah agung hatimu. Tapi engkau tak pernah menjadi tinggi hati. Teman saja, hanya teman biasa.